Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, masih kita lanjutkan bahasan tentang mahar dalam namun dikaitkan dengan bubarnya pernikahan dan kaitannya dengan mahar. Maka jika terjadi pembubaran rumah tangga dengan talak dari pihak suami setelah terjadi akad namun belum disetubui, maka dilihat jika besaran mahar sudah ditetapkan, maka pihak perempuan berhak untuk mendapatkan separuh mahar. Namun jika besaran mahar belum ditentukan, maka yang menjadi kewajiban pihak suami adalah memberikan pesangon kepada istrinya. Yang pesangon ini disebut dalam bahasa Al-Quran dengan sebutan Al-Muta'ah. Kemudian jika terjadi pembubaran rumah tangga dengan talak yang dikeluar dari lisan suami setelah akad nikah, kemudian sudah satu kamar, ngamar, namun ketika ngamar tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi persetubuhan. Maka kemudian sebelum terjadi persetubuhan, terjadilah talak yang keluar dari lisan suami. Dalam kondisi ini, pihak perempuan berhak untuk mendapatkan mahar secara utuh. Kemudian, jika terjadi pembubaran rumah tangga setelah akad dan setelah terjadi hubungan badan, maka hak pihak perempuan adalah mendapatkan mahar secara utuh, ya, jika perpisahan ini terjadi setelah ad-dukhul, setelah terjadinya hubungan biologis. Kemudian apabila rumah tangga bubar karena pihak dari pihak perempuan yang disebut dengan khulu', dan ini terjadi khulu', pembubaran rumah tangga dari pihak perempuan sebelum terjadi dukhul, hubungan badan, maka dia tidak berhak mendapatkan mahar. Perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan mahar. Namun jika terjadi perpisahan, dari yang perpisahan ini berasal dari pihak istri, yaitu khulu', dan setelah terjadi hubungan badan, maka mahar, kewajiban pembayaran mahar tidak gugur. Kemudian jika suami meninggal dunia setelah akad dan setelah ditetapkan besaran mahar, maka yang menjadi hak istri adalah menerima mahar utuh. Mahar utuh menjadi hak istri jika suami meninggal setelah akad dan setelah ditetapkan besaran mahar baginya. Dalil hal ini adalah ijma' ulama. Nukilan ijma disampaikan oleh Ibnu Hazm Al-Kasani Al-Hanafi, Ibnu Rus Al-Maliki, Al-Qurtubi Al-Maliki, Ibnu Juzai, dan Al-Barbarti. Maka misalnya Ibnu Rus mengatakan ittafaqal ulama'u, para ulama sepakat, ala anna sadaqa yajibu kulluhu, bahasanya mahar itu seluruhnya atau total utuh itu wajib, bidukuli setelah terjadinya hubungan badan, awil mauti atau suami meninggal dunia. Alasan yang lainnya adalah karena mahar itu wajib dibayarkan wajib diserahkan min hainil aqdi, sejak terjadinya akad, dan kewajiban membayar mahar itu tidaklah menjadi batal dan rusak dengan kematian, bahkan semakin tegas dengan terjadinya kematian. Alasan yang ketiga, alasannya mahar yang belum diserahkan setelah akad nikah, lantas suami meninggal dunia, itu seperti utangnya, utang milik mayit. Maka utang milik mayit itu wajib dibayarkan sebelum ada pembagian warisan kepada para ahli waris. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah berkenaan dengan menarik hadiah jika terjadi pembubaran rumah tangga. Jika terjadi bubar rumah tangga qobalal bina'i, sebelum terjadi hubungan badan, maka bagaimanakah jika hadiah-hadiah ditarik? Kalau tadi kita bahas maharnya, maharnya berapa-berapa, nah, kali ini pemberian-pemberian. Maka suami itu punya hak untuk menarik hadiah jika terjadi furqah, pembubaran rumah tangga sebelum albina, sebelum terjadi hubungan badan. Demikian menjadi pendapat mayoritas para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila. Wadhalika, dan karena hadiah-hadiah itu diberikan sebagai timbal balik dari akad dari pernikahan, namun ternyata tidak terwujud. Kemudian masalah penarikan hadiah jika terjadi pembubaran rumah tangga namun setelah terjadi hubungan badan. Setelah pernikahan setahun, dua tahun, atau misalnya lima tahun, kemudian bubar, bolehkah suami menarik kalung yang pernah diberikan, laptop yang pernah dihadiahkan, handphone yang pernah dibelikan? Maka jawabannya, suami tidak boleh menarik hadiahnya jika terjadi furqah, perpisahan ba'dal bina'i, setelah terjadinya hubungan badan. Demikian pendapat mayoritas para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Karena ini alasan dia memberi hadiah, yaitu pernikahan dan halalnya hubungan badan, telah didapatkan. Kemudian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan masalah mahar, ada pembahasan tentang jika istri dari seorang suami yang suaminya ini hilang di telan bumi, kabarnya enggak diketahui keberadaannya. Akhirnya istrinya kemudian menikah. Ya, setelah terjadi pernikahan, suami yang hilang tertelan bumi tadi kembali, maka bagaimanakah kepastian hukum dalam hal ini? Maka ada istilah al-mafqud, orang yang pergi kemudian tidak diketahui kabarnya. Maka mafqud adalah orang yang meninggalkan keluarganya, kampung halamannya, atau ditawan oleh musuh, lantas tidak diketahui masih hidup ataukah sudah meninggal dunia. Dan tidak diketahui di manakah posisinya dan tempatnya. Dan telah berlalu sekian lama. Maka jika seorang perempuan yang berstatus sebagai istri dari al-mafqud, orang yang kabur, orang yang hilang, entah kemana, jika dia menikah, setelah menikah, datanglah suaminya yang kemarin itu hilang tertelan bumi. Maka suami yang datang ini diberi opsi antara kembali kepada istri, ya, kembali kepada istri, istri itu kembali kepada dia, atau istri itu tetap dengan suami barunya, dan lelaki ini berhak untuk mengambil mahar yang dulu dia berikan kepada istrinya. Demikian ketentuan hukum untuk kasus ini, dan ini pendapat Hanabila dan salah satu pendapat Syafi'iyah dan merupakan pendapat sejumlah ulama salaf. Kata Ibnu Hazm, ya, opsi untuk suami dalam hal ini jika dia kembali itu jelas merupakan pendapat Umar, Utsman dan Ali. Ini minimal ada tiga sahabat ini. Ya, dalil permasalahan ini adalah asar riwayat dari salaf, yaitu dari Umar bin Khattab radhiallahu anhu tentang kasus istri dari seorang yang mafkut, seorang yang hilang kabarnya. Maka Umar bin Khattab radhiallahu taala anhu memerintahkan perempuan tersebut untuk menunggu selama 4 tahun sejak dia melaporkan kasusnya kepada Umar dalam hal ini atau kepada pihak pengadilan. Suma da'a waliyah, setelah 4 tahun Umar memanggil walinya. Fatallaqa, lantas Umar menjatuhkan talak. Dan Umar memerintahkan perempuan tersebut untuk menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Qal thumma ji'tu ba'da ma tazawwajat, kata laki-lakinya, kemudian aku datang setelah istriku menikah. Fa khayyarani Umar, maka Umar memberikan hak opsi padaku bainaha, antara kembali mendapatkan istri tersebut, wa baina sadaq, atau biarkan dia bersama suami yang baru dan engkau mendapatkan mahar yang pernah aku berikan kepadanya. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Musannaf dan yang lainnya. Dan dari Umar yang merupakan sahabat Nabi. Kemudian riwayat yang kedua dari Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau mengatakan bahwa Umar dan Utsman memberikan putusan untuk lelaki yang hilang, entah di mana kabarnya, bahasanya istrinya menunggu 4 tahun ditambah 4 bulan 10 hari setelah 4 tahun kemudian dia boleh menikah. Jika suaminya yang pertama datang, suaminya diberi hak opsi antara mendapatkan mahar atau bisa kembali kepada istrinya. Ya, kemudian tentang kasus terjadi wata'u syubhat, hubungan badan karena ketidakjelasan kehalalan. Maka perlu kami bacakan nukilan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam hal ini. Qala ashabuna wa ghairuhum, Hanabilah dan yang lainnya mengatakan wajib ada mahar standar untuk wanita yang dikumpuli disetubuhi bisubhatin dengan anggapan itu boleh disetubuhi padahal ternyata tidak. Bayambari, dan sepatutnya jika memungkinkan pada hubungan badan sejenis ini besaran mahar telah disebutkan. Maka jika sudah disebutkan, maka itulah yang menjadi kewajiban. Dan hubungan badan karena ketidakjelasan itu apa maksudnya dan apa klasifikasinya? Jawabannya, ketidakjelasan dalam keabsahan hubungan badan itu ada tiga macam. Ketidakjelasan akad, ketidakjelasan keyakinan dan anggapan, dan ketidakjelasan kepemilikan. Ya. Yang pertama ketidakjelasan akad, dikira akadnya sah padahal ternyata tidak sah. Ini, maka mahar itu menjadi hak istri itu jelas. Maka mahar itu menjadi hak pihak perempuan satu hal yang jelas. Kemudian jika akadnya akad jual beli yaitu beli budak, maka jika seorang laki-laki menyetubuhi budak perempuan yang dia beli, namun akadnya akad yang tidak sah, maka di sini kata Ibnu Taimiyah yang lebih mendekati tidak ada mahar dan tidak ada upah karena pemanfaatan yang sudah diambil dari budak tersebut. Kemudian amma subhatul i'tiqad, adapun ketidakpastian kehalalan hubungan badan karena keyakinan. Maka jika ketidakjelasan itu dialami oleh pihak suami, fayambari, maka sepatutnya tidaklah wajib baginya mahar. Namun jika dan ketidakjelasan keyakinan ini dialami oleh pihak istri, namun maka jika istri itu berkeyakinan kalau itulah suaminya, ini itu suaminya, fala ya ba'udu, maka tidaklah mustahil ya ayyajiba al-mahrul musamma, mahar yang telah disebutkan itu wajib dibayarkan. Adapun subhat karena ketidakjelasan kehalalan hubungan badan karena kepemilikan, contohnya budak perempuan yang statusnya mukatabah. Ini ada watak subhat, itu ada tiga faktor. Boleh jadi karena faktor akadnya, akad boleh jadi akad nikah, boleh jadi akad beli budak, boleh jadi karena keyakinan. Suami misalnya meyakini ternyata istrinya ini tidak halal dia kumpuli karena ini saudara persusuan, atau pihak perempuan yang berkeyakinan. Kemudian waktu subhat karena kepemilikan dianggap ini masih sah sebagai budaknya padahal sebenarnya sudah ya masih budaknya namun sudah tidak boleh lagi, tidak boleh dikumpuli. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimallahu taala juga mengatakan kewajiban mahar itu nasab itu tidak kekhasan akad nikah yang sah karena juga ada pada wata'us subhat, hubungan biologis hubungan badan yang terjadi karena ketidakjelasan dan ketidakpastian status kehalalannya. Kemudian saya Ibnu Taimin rahimallahu ta'ala menyampaikan seputar wata'u subahat. Ada seorang laki-laki menikah seorang perempuan dengan akad dan mahar yang telah disebutkan. Setelah itu si laki-laki tahu kalau perempuannya adalah saudara persusuan. Nah ini namanya, maka hubungan biologis yang terjadi namanya wata'u subahat. Hubungan biologis karena dikira halal padahal tidak. Dan subahat di sini adalah subahat akad. Karena dia menikahinya dan menjimainya dengan anggapan dan asumsi itu istri. Maka yang benar jika ketidakjelasan, tidak kepastian halal adalah karena akad dan telah ditentukan kemarin besaran maharnya, maka mahar yang telah ditentukan itu menjadi haknya, baik itu setara dengan mahar standar atau lebih banyak atau kurang. Kemudian wa amal mautu, atau adapun perempuan yang disetubuhi karena subhat keyakinan, maka wajib baginya mahar standar karena dia tidak memiliki mahar yang ditentukan. dikira karena kembaran misalnya, karena istrinya itu punya kembaran, dikira itu istrinya padahal ternyata kembarannya. Itu namanya subhat, ketidakjelasan kehalalan hubungan badan karena keyakinan. Maka fayajibulah hal mahrul mithli, maka perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan mahar standar karena dia tidak memiliki mahar yang telah disebutkan. Meskipun sebenarnya kalau menurut kaidah seharusnya dia tidak punya hak apa-apa. Li'anna hadha wata'un, karena ini adalah hubungan biologis biroi akdin tanpa ada akad nikah sebelumnya. Karena akad nikah dengan kembarannya yang dikumpulin malah akad nikah dengan adiknya, yang disetujui malah kakaknya karena kembar dan salah masuk kamar. Wa ma'dzurun, maka pihak laki-laki dalam ini punya uzur. Maka sebenarnya ya semestinya menurut kaidah tidak dapat apa-apa. Maka fayajibu alaihi mahrul mithli, maka bagaimana kamu kita katakan si laki-laki ini punya kewajiban membayar mahar standar. Yaitu watu subahat bisa karena apa tadi, bisa karena akad. Contohnya dikira akadnya sah padahal tidak sah karena ternyata akad nikah dengan saudara persusuan, ada subhat karena salah keyakinan, dan ada subhat karena kepemilikan. Ya, maka mahar standar untuk wanita yang disetubui bisubhatin karena salah sangka itu hukumnya wajib dengan sepakat empat madhab, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanabilah. Dalilnya adalah dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha, setiap perempuan yang nikah tanpa izin walinya maka nikahnya tidak sah, nikahnya tidak sah, akad nikahnya tidak sah. Jika pihak laki-laki terlanjur menyetubuhinya, maka perempuan yang disetubuhi punya berhak untuk mendapatkan mahar disebabkan farjinya telah dihalalkan. Ini hadis ini dalil bahasanya hubungan badan karena subhat itu yujibul mahra, mengharuskan adanya mahar. Ya, demikian, dengan ini kita telah selesaikan pembahasan tentang mahar dalam beberapa episode kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi pengantarnya di sesi pertama ini. Jazakallah khairan. Dan baik, para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, baru saja telah kita dengarkan bersama pembahasan materi pengantar dari kitab Panduan Fiqhul Usrah yang baru saja telah disampaikan kembali oleh Al-Ustaz Aris Munandar, hafizallahu ta'ala. Dan Sobat Muslim, setelah sesi pertama ini berakhir, bagaimana informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya, insyaallah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, yakni sesi kedua. Di mana dalam sesi kedua ini kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab atau menjawab, membacakan pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan di dan kembali kami ulangi, bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi seputar keluarga di malam hari ini, kami persilakan, ya, kami persilakan Anda bisa langsung menghubungi nomor 0823-2727-5333. Kami ulangi, bagi Anda yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi seputar masalah keluarga atau hukum seputar keluarga, silakan Anda bisa menghubungi kami via chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama yang masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga, serta kaum muslimin. Amin. Amin. Ustadz, bagaimana hukum mazi yang keluar saat sholat dengan kondisi seorang pengantin baru, yang mana mudah terangsang oleh pasangannya sampai sering keluar mazi? Jazakumullah khairan. Madhi itu najis dan membatalkan wudhu, sehingga wudhu perlu diulangi, kemudian sholat diulangi. Dan kenajisan madhi satu hal yang disepakati ulama sehingga wajib dibersihkan. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan kembali pertanyaan pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz. Bagaimana hukum pernikahan seorang istri yang selingkuh dan menikah dengan selingkuhannya setelah kemudian jatuh talak, tapi si istri yang mengajukan dengan alasan sudah tidak suka ke suami? Ketika dia menikah, berarti yang saya tangkap ketika dia bernikah masih statusnya istri sah seorang laki-laki, maka akad nikah yang kedua adalah yang tidak pernah ada secara hukum dan yang terjadi adalah zina. Dan saya sarankan sebagai seorang laki-laki, perempuan semacam ini tidak perlu dipertahankan. Ini dilepas saja. Tapi tapi ya satu hal yang bagus untuk sudut pandang laki-laki dan suami, pihak istri yang gugat cerai, sehingga pihak laki-laki tidak perlu keluar biaya untuk hal ini karena itu biaya ditanggung oleh pihak perempuan. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, izin bertanya, Ustadz, apa hukumnya berjima' dengan istri yang suka meninggalkan sholat? Dan bagaimana juga menjawab salamnya atau memberikan salam kepadanya? Terima kasih, Ustadz. Ya, kalau suka meninggalkan sholat, artinya sholatnya bolong-bolong, dia masih muslimah menurut pendapat yang paling kuat. Maka hubungan badan dengannya adalah sah karena dia tidak murtad karena sebab sholatnya yang bolong-bolong, sehingga mengucapkan salam kepadanya juga tidak masalah, masih boleh karena dia masih seorang muslim atau masih seorang muslimah. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Waalaikum. Ustadz, jika kita setelah sholat Isya berjamaah dan mau sholat Ba'diyah di rumah, lalu istri belum sholat Isya, bolehkah kita menjadi imam istri dengan niat sholat sunnah? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, jawabannya boleh. Ya, suami niat Ba'diyah Isya dan istrinya niat sholat Isya. Nanti setelah dua rakaat imam suami salam, istri kemudian menggenapi sholatnya. Nah. Nah, Ustadz. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Jazakallah khairan. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum membaca ayat-ayat Al-Quran untuk suami atau istri yang sedang tersesat melakukan kemaksiatan? Niatnya agar kembali ke jalan yang benar. Dan apa saja yang boleh dibaca, Ustaz? Itu satu hal yang mengada-ada dalam membaca Al-Quran, satu hal yang tidak Nabi tuntunkan. Jadi misalnya di ini mulai berkembang, saya sering dapat pertanyaan semacam ini. Jadi misalnya suaminya futur atau rusak agamanya, sekarang suka minum khamar, nanti istri membacakan surat apa di dihadiahkan dan ditujukan kepada suaminya agar suaminya berubah, terbuka hatinya dan mau kembali ke jalan yang benar, meninggalkan misalnya khamr dan mabuk-mabukan yang sekarang sedang ditekuni. Maka jika yang dibaca adalah Al-Fatihah, maka ini dasarnya hadis yang mengada-ada. Ini lebih jelek daripada hadis palsu yang mengatakan Al-Fatihatu lima kuri'alahu. surat Al-Fatihah itu tergantung tujuan dia dibaca. Sehingga dari sini, dari hadis yang mengada-ada ini, oh maka ini jika suaminya nakal, mabuk-mabuk, judi, di Al-Fatihahi gitu. Supaya insaf. Maka itu dasarnya jika Al-Fatihah. Jika yang dibaca selain Al-Fatihah, ya maka lebih mengada-ada lagi. Enggak ada dasarnya, tidak ada dasarnya dari Al-Quran, hadis, bahkan hadis palsu atau hadis yang mengada-ada juga enggak ada. Karena hadis mengada-adanya untuk Al-Fatihah saja. Nah, sehingga apa yang bisa dilakukan, ya bilakan hati manusia di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala yuqalibuha ma syaa, yang Allah bolak-balikkan sebagaimana ke apa yang dia kehendaki, maka doa merengek memalas minta pada Allah supaya Allah berikan hidayah kepada suami yang nakal, beling, berubah sehingga jauh dari agama. Nah. Ya Ustaz, terima kasih atas Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustaz, saya tinggal di desa yang masih erat hubungannya dengan adat istiadat. Saya takut, bolehkah saya meninggalkan desa tersebut dan merantau jauh agar terhindar dari bahaya syirik? Lalu apakah saya termasuk berdosa, Ustaz, ketika saya meninggalkan orang tua saya di sana? Saya takut tidak berbakti kepada mereka. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya, saya sarankan untuk belajar syirik dengan bab syirik dengan baik dan benar sehingga tidak salah paham dan tidak salah nilai. Ini mana yang syirik, mana yang bukan. Syiriknya mana yang asghar, mana yang akbar. Ya, insya Allah masyarakat kita secara umum masyarakat baik, mereka at-thayyibun, orang-orang baik. Sebagiannya kurang baik ketika fanatik dengan tradisi. Namun itu tidak semua orang. Masih banyak orang-orang yang baik. Sehingga saya khawatir itu hanya disangka syirik padahal bukan syirik. Atau tidak sampai syirik yang membatalkan iman. Sehingga saya sarankan tetap bersama orang tua. Jadilah anak yang berbakti. Namun terus ngaji. Dan jika posisinya adalah orang asli, itu posisinya kuat. Kalau pendatang bisa diusir karena tidak mau dengan tradisi. Namun orang asli, apalagi orang tuanya punya kedudukan di kampungnya, di desa itu, ya dalam tanda kutip beling itu, ya tidak ini tidak kemudian akan mendapatkan reaksi yang beling. Menurut masyarakat juga tidak akan diberi reaksi yang terlalu berlebihan, ya, sehingga ya belajarlah dengan tekun, dengan baik, sehingga tidak mudah tergesa-gesa melabeli sesuatu ini, namun ternyata labelnya adalah label-label yang kurang cermat. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Jazakallah khairan. Kembali kami mengingatkan untuk kaum muslimin, Anda, para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang menyimak siaran pada malam hari ini, kami informasikan kembali saat ini Anda berada dalam program acara kajian malam konsultasi seputar hukum keluarga bersama Al-Ustaz Aris Munandar Hafizullahu Ta'ala. Dan saat ini kita sudah berada pada sesi kedua, yakni sesi tanya-jawab atau konsultasi hukum keluarga. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaannya di malam hari ini, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaannya melalui layanan chat WhatsApp atau pesan singkat SMS di nomor 0823-2727-5333. Sekali lagi, 0823-2727-5333. Baik, kita bacakan kembali, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ya, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, apakah benar harta suami berarti harta istri juga? Dan harta istri milik istri pribadi. Kemudian batasan mana Permisahan untuk harta suami dan istri. Jawabannya tidak benar kalau harta suami adalah milik istri. Yang benar, di harta suami terdapat hak istri. Yang wajib diserahkan, yang diberikan kepada istri adalah kadar yang untuk mencukupi kebutuhan reguler istri dan anak-anak. Setelah itu, maka ada yang namanya duit lanang, harta suami, yang dengan harta suami ini suami bisa memberi hadiah atau memberikan nafkah untuk orang tuanya, untuk adik-adiknya, membantu saudaranya, untuk beli pulsa, untuk beli bensin, untuk infak di masjid, dan yang lainnya tanpa perlu meminta istri. Kemudian pada dasarnya harta istri adalah milik istri, karena tidak ada kewajiban istri untuk menafkahi suami, kecuali jika ada deal-deal kesepakatan, misalnya istri diizinkan untuk bekerja, nah ada kesepakatan dari suami, ada izin untuk kerja di luar rumah, namun separuh penghasilan istri itu untuk kepentingan kebutuhan reguler keluarga misalnya. Maka separuh penghasilannya bisa diminta oleh suami untuk kas keluarga untuk biaya ini dan itu sebagai kompensasi karena istri yang harusnya full time di rumah sebagian waktunya sudah untuk kepentingan tempat kerja istri, sehingga kemudian seringkali rumah itu sering terbengkalai. Nah. Nah, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Jazakallah khairan. Kita lanjut bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Wa ilaikum. Ustaz izin bertanya, keluarga Ana dalam waktu dekat akan mengadakan acara walimah pernikahan. Bagaimana acara walimah pernikahan bisa diadakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak terbebani dengan biaya pernikahan yang tinggi? Tentu jawaban pokoknya adalah kesadaran, terutama kesadaran orang tua. Bahasanya nikah itu tidak harus jor-joran, cukup sederhana. Ya, jawabannya ya maka sehingga kiat untuk hal ini adalah komunikasi, ya, komunikasi dengan orang tua. Ini masih dampak pandemi, ya, ekonomi nasional tidak stabil, ditambah lagi BBM naik, ya, maka hidup tambah sulit. Jangan dipersulit dengan walimah yang harus keluar biaya 100 juta. Maka perlu kemudian lebih mengeratkan ikat pinggang dan pengeluaran. Meskipun pandemi dianggap oleh sebagian orang sudah berakhir, namun kondisi ekonomi belum berakhir. Kelemahan ekonomi belum berakhir. Baru mau bangun sedikit sudah diantem dengan harga BBM yang naik tinggi, sehingga tentu berimbas pada apa-apa, tidak kemudian harganya naik namun harganya ganti. Ya, maka sampaikan hal-hal semacam ini yang logis kepada orang tua, sehingga tidak harus memaksakan di pokoknya. Ini anak lanang satu-satunya, wah, maka nikahnya harus mengundang 3.000 orang, misalnya. Ya, cukup 30 orang saja, ya, orang dekat, tetangga sudah cukup, gitu. Sehingga bikin aja kenduren, ya, kenduri, mengundang 30 orang kiri kanan, tetangga satu RT ditambah teman-teman penting, orang tua sudah, gitu. Sampaikan namun dengan bahasa-bahasa yang logis tentang kondisi ekonomi sulit dan kewajiban untuk mengikatkan ikat pinggang erat-erat. Nah. Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Kembali kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang bertawasul misalnya ya Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lebih cocok ditanyakan di kajian tauhid dan bukan di tema kita saat ini. Nah, Nah. Ustaz. Nah, afwan. Kita bacakan pertanyaan lainnya, Ustaz. Ya, tolong dipilih pertanyaan tentang seputar hukum keluarga, waris atau pendidikan anak, perceraian dan sebagainya, Mas ya. Iya, Ustaz. Kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana sikap yang tepat bagi pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak dan diketahui adanya diagnosa kemandulan dari salah satu pasangan? Adakah sahabat atau tabi'in salafus solih yang kisahnya dapat dijadikan rujukan, Ustaz? Bahkan ada nabi yang punya kisah dalam masalah ini, Zakaria, kemudian Nabi Ibrahim, di mana istrinya baru hamil setelah 80 tahun. Tapi kalau umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam 80 tahun sudah meninggal dunia itu. Namun ada pelajaran tentang ya adanya cobaan. Bahwasanya ada diberi cobaan kemandulan bukan berarti tidak disayang oleh Allah. Karena tentu manusia yang paling Allah sayangi para nabi dan mereka pun mendapatkan problem demikian. Dan terdapat pelajaran dari Zakaria yang tidak kemudian putus asa berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah bagi Allah untuk menjadikan prediksi dokter itu meleset 180 derajat. Itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Kira kita yang kurang merengek, kurang memelas, kurang mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika hal ini telah dijalani sekian lama, maka perlu berpikir realistis ya. Ketika memang suami memang terbukti mandul, maka seorang perempuan tidak harus bertahan dengan suami yang mandul. Ini bisa jadi alasan untuk gugat cerai agar bisa menikah dengan lelaki yang subur yang bisa memberikan keturunan untuk wanita ini. Wanita itu tidak sempurna jadi wanita jika tidak menjadi ibu. Dengan maka kewanitaannya secara sempurna itu tidak akan terwujud tanpa status sebagai seorang ibu. Kemudian maka oleh karena itu syariat membolehkan untuk istri memilih untuk berpisah dari suaminya yang terbukti mandul. Sebaliknya, jika mandul itu ada pada pihak istri dan suami merasa sudah maksimal ikhtiar dan usaha, ya perlu realistis. Di antara bentuk realistisnya yang saya sarankan adalah ya tidak menceraikan istri yang mandul namun tambah istri yang subur sehingga tetap bisa punya keturunan tanpa mendolimi istri dengan menceraikannya sehingga ya tidak kemudian dikatakan habis manis sepah dibuang. Sekarang sudah enggak muda dan sudah terbukti mandul, akhirnya diceraikan. Dan wanita dalam hal ini hendaknya jangan mengedepankan perasaan, namun tolong berpikir dengan akal. Suaminya jangan memaksa suami untuk ya tetap pokoknya jangan dipoligami gitu. Hendaknya dia realistis. Suaminya memerlukan keturunan dan menginginkan keturunan dan itu haknya. Dan itu haknya dan betul itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan ujian untuknya dan sabar telah dilakukan, usaha telah dilakukan dan juga tetap ada ya, usaha yang dibuka oleh syariat yang diberikan oleh syariat untuk nikah lagi supaya punya keturunan. Jangan kemudian mengedepankan perasaan dengan ngotot pokoknya saya tidak mau dipoligami. Padahal dia tahu bahasanya dia sudah di vonis harga mati oleh dokter tidak bisa kemudian tidak bisa hamil. Namun kemudian dia paksa suaminya untuk meng-cut semua cita-cita dan harapan sebagai seorang laki-laki punya keturunan. Ini satu hal yang satu hal yang egois dan bentuk kezaliman perempuan terhadap laki-laki. Dalam keadaan ada jalan halal yang Allah berikan untuk laki-laki. Nah. Ustaz, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah ada batasan waktu dalam berta'aruf dengan seorang wanita? Dan apakah yang harus kita gali terus mengenai data wanita tersebut sampai benar-benar yakin agar tidak ada keraguan, Ustaz? Tidak ada batas waktu secara yang baku. Intinya makin cepat makin baik. Jangan berlama-lama jika sudah mantap. Jika ragu, ya, maka juga jangan berlama-lama dari ragu, segera putuskan, mundur gitu. Sehingga jangan membuat pihak lain gantung, tergantung, ini gimana ini, kok maju mundur, tidak jelas. Ya, maka segera putuskan, mundur gitu. Biar ya dalam ini pihak perempuan bisa berpikir lebih jernih apa yang harus dilakukan. Adapun menggali secara terus-menerus, ya jangan terus-menerus. Ya, karena butuh kepastian, jangan menggali informasi terus. Enggak nikah-nikah jadinya. Galilah informasi yang lebih dalam tentang bagaimanakah perempuan tersebut. Coba konsultasi dengan para senior, apa yang perlu diketahui dari calon istri. Setelah itu, setelah coba dicari dan sudah dapat infonya, segera putuskan. Jangan jadilah laki-laki yang memang laki-laki. Segera memiliki, tidak berlama-lama dengan ragu-ragu. Namun tegas, saya mau A atau B. Nah. Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Kita bacakan kembali set pertanyaan selanjutnya. Ustaz izin bertanya, apakah harta yang dipinjam saudara untuk menutup sebagian hutang riba, misalnya dalam bentuk emas, apakah wajib dizakati Ustaz? Mohon jawabannya. Ya, piutang itu jika pada orang yang punya kemampuan untuk bayar, maka itu termasuk yang wajib dizakati setiap tahunnya. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, Ustaz, orang tua saya sudah berpisah, namun kadang di suatu waktu atau suatu acara kita suka bertemu. Ada ayah dan ada ibu juga. Terkadang saya mau menyapa hangat ibu, takutnya ayah cemburu. Terkadang juga mau menyapa ayah hangat, tapi takut ibu juga cemburu. Apa yang mesti anak lakukan Ustaz? Barakallahu fiik. Yang mesti dilakukan adalah menyapa hangat dua-duanya, sehingga tidak ada yang cemburu, karena semuanya diberi sikap yang sama. Tapi kalau sama ayah dingin, kemudian sama ibu hangat, ya, atau sebaliknya, wajar jika ada rasa tidak suka. Tapi jadilah anak berbakti, dan berbakti kepada bukan hanya pada salah satu orang tua, namun dua-duanya. Dan di antara bentuknya adalah berikan sikap hangat pada dua-duanya. Nah Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jazakallah khairan. Kita kembali bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz, berapakah nafkah yang layak diberikan kepada istri dengan standar gaji UMR, karena hendak menikah namun takut bila nafkah yang nanti diberikan masih kurang untuk diberikan kepada istri? Ya, jika memang sudah bulat untuk segera menikah dan karena niat yang benar, hal semacam itu jangan terlalu dipikirkan. Namun pikirkan untuk cari perempuan yang mau diajak susah gitu. Dan perempuan yang mau diajak susah itu kata orang ya pegawai SPBU. Kata ya punya prinsip sebagaimana pegawai SPBU. Ya, kita mulai dari nol ya mas. Ya, kita mulai dari nol kita. Nah maka karena dimulai dari nol ya, ya maka longgar gitu. Ya tidak berarti harus karyawan SPBU ya. Namun yang punya prinsip ya, prinsip seperti pegawai SPBU nya ya, bersedia untuk memulai keluarga dari nol gitu. Ya cari itu gitu. Cari itu, cari yang seperti itu. Bukan cari yang bertanya pada saat ta'aruf, ya saya mau dikasih nafkah berapa per bulan. Nah, kalau itu berarti pertanyaannya itu berarti itu sinyal untuk mundur teratur gitu. Ya, cari yang punya mentalitas pegawai SPBU. Nah, ini yang penting mas kemudian mau kerja sungguh-sungguh gitu. Dan sekarang udah, apalagi sekarang udah punya pekerjaan tetap, nanti kalau udah punya istri ya nanti akan tambah apa supaya bisa lebih longgar. Nah, saya siap kok dari nol gitu. Nah, ya, artinya punya mental dia ya, pegawai SPBU ya. Nah, ini itu yang dipikirkan gitu. Ya, jadi banyak pilihan di dunia ini. Dunia ini tidak selebar daun kelor gitu. Banyak pilihan, ada yang pertanyaannya adalah saya nafkah tiap bulannya berapa, nah gitu. Ya, namun ada yang dari nol tidak apa-apa gitu. Nih, dari nol saya siap kok dari nol gitu. Bareng-bareng sama-sama ya makan sepiring berdua, ya setengah piring juga berdua gitu. Nah, itu juga itu banyak di tempat kita gitu. Ya, sehingga ketika memang sudah bulat dan dengan niat yang benar, ya, maka selanjutnya adalah cari pilihan yang benar. Nah, ya, pilihan yang benar dan cocok untuk kondisi kita. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihatnya Ustaz. Insyaallah jazakallahu khairan. Kita bacakan pertanyaan kembali di malam hari ini. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menasihati suami yang suka main slot judi online? Katanya hanya untuk hiburan sesekali. Dan bagaimana hukumnya bila sebagian nafkah yang diberikan saya sisihkan untuk zakat? Kalau zakat itu zakat untuk harta suami, maka tidak sah sebagai zakat harta suami kecuali dengan seizin suami. Nah, kemudian kalau suami kemudian judi, maka harus tegas. Nih, harus tegas. Saya tidak mau punya suami penjudi. Judi akan membuat rumah tangga kita ini karam. Rumah tangga yang katanya mau sakinah, tidak mungkin sakinah dengan maksiat dan perjudian. Aku tidak ingin rumah ini, engkau bawa pulang rumah ini harta dari dapat judi. Maka ini bukan hiburan boleh, namun harus hiburan yang halal. Bahkan kenapa kok cari hiburannya judi, padahal hiburan utamamu adalah aku wahai suamiku. Wa khairu mata'id dunya, sebaik-baik penyenang dalam kehidupan dunia itu istri salihah. Kenapa engkau tidak menjadikan aku sebagai khairu mata'id dunya? Kalau malah kemudian khair mata'id dunianya malah maisir, malah judi. Silakan tegas. Dan dalam kondisi semacam ini, suami, jika istri memberikan ketegasan, suami tidak mau kemudian insaf, istri boleh gugat cerai. Dan boleh jadi itu lebih baik daripada berlarut-larut dalam dalam berlimpah atau kemudian berkubang harta judi. Ya, maka bagaimanakah nanti kedepannya anak-anak jika dia tumbuh besar dalam keadaan ayahnya seorang penjudi. Maka perlu ditimbang erat-erat, jika suami tidak mau berhenti, perlu ditimbang baik-baik untuk di akhir sampai di sini. Nah, ya demikian kurang lebih yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi hal yang ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang menyimak kajian ini, baik dari rekamannya ataupun live-nya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'ana anil hamdulillahi rabbil alamin.